Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Syekh Jalal hafizahullahu taala menyebut dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah pujian-pujian yang kita kenal dengan khutbatul hajah. Kemudian beliau mengatakan bahwa pada pertemuan ini insyaallah kita akan berbicara tentang tema permasalahan akidah. Wa hadhihi akidah mukhtasarah. Dan akidah ini adalah akidah yang ringkes, yang sedikit, yang dikutip dan dinukil oleh seorang ulama yang bernama Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Akidah ini akidah yang ringkas, yang dinukil oleh Ibnu Abi Hatim Ar-Razi dari kedua guru beliau. Siapa kedua guru Ibnu Abi Hatim Ar-Razi? Yang pertama adalah bapaknya sendiri. Bapaknya Ibnu Abi Hatim Ar-Razi yang bernama Abu Hatim Ar-Razi. Kemudian yang kedua adalah Abu Zur'ah Ar-Razi. Perlu diingat bahwa Syekh Hafizahullah Ta'ala dalam menyampaikan tema ini beliau ingin berjalan secara cepat, tidak terlalu panjang lebar. Beliau hanya mengkhususkan pada dua hal. Yang pertama, beliau akan menyebutkan berbagai masalah-masalah penting terkait masalah akidah. Kemudian beliau akan menyebutkan dalil-dalil yang menjelaskan tentang masalah-masalah tersebut. ومقصودنا من اختيار هذه العقيدة على غيرها من الكتب، ومع أن كتب أهل السنة والجماعة في العقيدة كثيرة وكثيرة جدا، ولكن في النهاية لابد من الاختيار، إلا أنه من فوائد اختيار هذه العقيدة على الخصوص هو قدم مؤلفها وقرب عهده من السلف، فإن ابن أبي حاتم الرازي هذا توفي سنة 327 وهو ينقل العقيدة عن أبيه المتوفى سنة 277 وينقلها عن شيخه أبي زرعة المتوفى سنة 264 ينقلان العقيدة، أبو زرعة وأبو حاتم ينقلان العقيدة عن من أدركا من شيوخهما. معنى ذلك أنهما ينقلان العقيدة عن الشيوخ في حدود سنة 200 للهجرة، وهذا كله يدعو طالب العلم والسني أن يرفع رأسه عاليا بانتسابه لعقيدة السلف حينما يدرس كتبها، وأن يعلم أن عقيدته التي هو عليها هي عقيدة القرن الأول والثاني، وهي عقيدة الصحابة والتابعين. ونحن الآن نتدارس هذا المتن الصغير الذي ينقل عن شيوخ أهل السنة والجماعة في سنة 200 للهجرة، ليست عقيدتنا إذن مخترعة ولا محدثة ولا جديدة اخترعها لنا بعض الناس. نعم. ابن أبي حازم. أيوة. 23. Ada hal penting yang ingin disampaikan oleh Syekh Jalal Hafizahullahu Ta'ala ketika beliau memilih kitab ini. Ini kitab ringkes sekali, tapi kenapa beliau memilih kitab ini? Padahal kalau kita berbicara tentang masalah pembahasan akidah, buku-buku terkait masalah akidah itu banyak sekali. Tapi kenapa beliau Syekh Jalal Hafizahullahu Ta'ala memilih matan yang ringkes ini? Memilih buku akidah yang sangat ringkas ini. Ya, seperti tadi yang telah disampaikan bahwa kalau kita berbicara tentang masalah buku-buku akidah, maka tentu sangat banyak. Namun, dengan berbagai macam buku yang ada, tentunya kita harus memilih mana di antara buku yang kiranya pas dan cocok untuk kita bahas pada pertemuan ini. Di antara salah satu faedah, ini penting. Di antara salah satu faedah, kenapa Syekh Jalal Hafizahullahu Ta'ala memilih buku akidah yang ringkas ini, karena dua hal. Yang pertama, karena qidamu mu'allifiha, karena penulis kitab ini adalah ulama mutaqaddimin yang tadi disampaikan oleh Ustadz Yusuf Tawaf. Termasuk ulama-ulama yang awal, termasuk ulama-ulama mutaqaddimin. Dan beliau, penulis kitab akidah ini, yaitu Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, zaman beliau hidup itu sangat dekat dengan zaman salaf. Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, beliau meninggal pada tahun 327 Hijriah. Lihat, ini seperti yang disampaikan oleh beliau bahwa beliau adalah termasuk ulama mutaqaddimin. Beliau wafat pada tahun 327 Hijriah. Dan beliau penulis kitab ini, Aqidatul Raziyain Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, seperti yang disampaikan di awal bahwa beliau mengambil akidah yang beliau tulis dari kedua gurunya. Yang bernama Abu Hatim Ar-Razi, yang kedua Abu Zur'ah Ar-Razi. Kita lihat lagi nih, Abu Hatim Ar-Razi yang beliau adalah bapaknya Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, meninggal pada tahun 277 Hijriah. Dan guru beliau yang kedua yang bernama Abu Zur'ah Ar-Razi meninggal pada tahun 264 Hijriah. Termasuk ulama-ulama terdahulu sekali. Dan beliau berdua, Abu Hatim Ar-Razi dengan Abu Zur'ah Ar-Razi, beliau mengambil akidah beliau dari guru-guru beliau sebelumnya. Maka hal ini, ketika kita belajar, seorang penuntut ilmu yang belajar kitab ini, tentu dia berhak untuk mengangkat kepalanya, bangga, karena akidah yang dia pelajari adalah akidah-akidah ulama terdahulu. Akidah-akidah yang dia pelajari dinukil dari ulama terdahulu, dan ulama terdahulu mereka ambil akidah mereka dari para sahabat dan juga dari para at-tabi'in. Maka kata beliau, falaisa aqidatuna, akidah kita, prinsip yang kita pegang itu bukan sebuah akidah yang baru, bukan sebuah akidah yang dibuat-buat, bukan sebuah akidah yang muhdatsah, yang baru, yang dibuat-buat oleh manusia. Tapi akidah kita adalah akidah yang bersumber dari para salaf, yang bersumber dari para sahabat Nabi Muhammad dan juga dari para tabi'in. Wa fil haqiqah fa hadhihi al-aqidah mithalun, مثال فقط على عقيدة السلف، وإلا فقد نقلت عن السلف، عن علماء السلف، أو نقل عن كثير من علماء السلف في شأن العقيدة. فمثلا نقلت عقيدة سفيان بن سعيد الثوري. سفيان بن سعيد الثوري توفى سنة 197 أظن أو نحوها، ونقلت عقيدة علي بن المديني شيخ البخاري، ونقلت عقيدة الحسن البصري، عقيدة الحسن البصري، والحسن البصري من أئمة كبار التابعين، ومعنى ذلك أنه قد توفي في القرن الأول الحسن البصري. ونقلت عقيدة الإمام البخاري المتوفى سنة 256، ونقلت عقيدة الإمام أحمد المتوفى سنة 241، ونقلت عقيدة الإمام مالك المتوفى سنة 179، ونقلت عقيدة الإمام شيخ الإمام مالك عبد العزيز بن الماجشون المتوفى سنة 167 للهجرة، 167 للهجرة. ونقلت عقائد الصحابة قبل ذلك في الحقيقة، وعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أراد الكتب التي اعتنت بنقل عقيدة السلف بالأسانيد فإن من أوسعها كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لهبة الله اللالكائي، فإنه قد نقل عقائد السلف مثل هذه التي ذكرنا. وعقيدة الرازيين هذه منقولة بأسانيدها في هذا الكتاب الذي أشرت إليه. نعم. عقيدة أو كتاب عقيدة yang sedang kita pelajari atau akan kita pelajari ini hanya permisalan saja dari sekian banyak buku-buku akidah yang dinukil dari para ulama salaf. Bahkan kata beliau bukan hanya dinukil dari ulama salaf yang sedikit, bahkan dinukil dari kebanyakan para ulama salaf. Sebagai contoh, ada akidah Sufyan ats-Tsauri. Akidahnya seorang yang bernama Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri, beliau meninggal pada tahun kurang lebih 297 Hijriah. Ada akidahnya gurunya Imam Bukhari yang bernama Ali ibnu Madini. Ada juga akidahnya Hasan al-Basri. Siapa Hasan al-Basri ini? Al-Hasan al-Basri min a'immati kibari tabi'in, termasuk imamnya para kibaru tabi'in, termasuk imamnya, termasuk ulamanya para tabi'in. Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau termasuk salah seorang ulama yang hidup pada abad pertama Hijriyah. Ini menunjukkan bahwa mereka semua termasuk para ulama-ulama al-mutaqaddimin. Kemudian juga kalau kita berbicara tentang masalah akidah-akidah para ulama salaf, bukan hanya apa yang akan kita pelajari hari ini saja, tapi ada akidah-akidah imam-imam yang lain seperti akidahnya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kapan Imam Bukhari meninggal dunia? Imam Bukhari meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah. Ada akidahnya Imam Ahmad. Beliau meninggal dunia pada tahun 241 Hijriah. Ada akidahnya Imam Malik yang meninggal dunia pada tahun 176 Hijriah. Ada akidahnya gurunya Imam Malik yang meninggal dunia pada tahun 167 Hijriah. Mereka semua ini mengambil akidah-akidah mereka dari akidahnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu akidahnya para sahabat Nabi Muhammad diambil dari akidahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi akidah yang kita pelajari ini, seperti yang beliau sampaikan di awal, patut kiranya untuk kita bangga. Karena akidah yang kita pelajari bukan akidah yang dibuat-buat, tapi akidah yang kita pelajari adalah akidah yang bersumber dari ulama, ulama, ulama, hingga tabi'in, hingga sahabat, hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang menginginkan untuk lebih mendalami terkait masalah buku-buku akidah yang berfokus atau memiliki perhatian terkait masalah sanad, sanad itu tadi dari fulan, dari fulan, dari fulan sampai ujungnya, yaitu sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di antara buku yang paling luas, di antara buku akidah yang paling luas yang berbicara bukan hanya masalah akidah tapi dengan sanadnya hingga ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah sebuah kitab yang bernama Syarhu Usuli I'tiqadi Ahli Sunnati Wal Jamaah. Syarhu Kitabi Syarhu Usuli I'tiqadi Ahli Sunnati Wal Jamaah karya Hibatullah Al-Lalaka'i. Karya Hibatullah Al-Lalaka'i. Maka ini adalah kitab yang komplit yang berbicara tentang masalah akidah plus bersama dengan sanadnya. Sebenarnya akidah yang akan kita baca ini yaitu Aqidatul Raziyah, ini akidahnya Abu Hatim Ar-Razi dan akidahnya Abu Zur'ah Ar-Razi juga dinukil dengan sanadnya di dalam kitab tadi, yaitu kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah karya Hibatullah Al-Lalaka'i. وهذا في الحقيقة ما يميز أهل السنة والجماعة أنهم لا يخترعون العقائد من عند أنفسهم كما يفعل المتكلمون، وإنما يتناقلون العقيدة كما يتناقلون الحديث، يتناقلون العقيدة بالسند كما يتناقلون الحديث، فمنه ما يصح ومنه ما لا يصح. وأما أهل البدعة فإنهم يجلس الواحد منهم ويخترع عقيدة من عنده يزعم أنها هي التي تليق بالله سبحانه وتعالى. هذا كله نقوله لئلا يظن بعض الناس أن عقيدة أهل السنة والجماعة إذا قام بها عالم، إذا قام بالدعوة إليها، إذا قام بتجديدها أو بتجديد العقيدة في الأمة، إذا قام عالم بتوضيحها وتجليتها والتأليف فيها، فلا يعني أنه هو الذي أنشأها. مثل ما لو قرأنا مثلا كتبا في العقيدة أو مسائل في العقيدة للشيخ الألباني، فلا يعني هذا أنه هو الذي اخترعها. أو إذا قرأنا العقيدة لمحمد بن عبد الوهاب وقد دعا إلى العقيدة وجددها وجددها في الناس، أو إذا قرأنا لشيخ الإسلام ابن تيمية كتبا مطولة مشروحة، فهذا لا يعني أن هؤلاء أنشأوا العقيدة من عند أنفسهم، بل إن أقوال هؤلاء في شرح العقيدة وهي بيان العقيدة وتوضيحها إنما تقبل لموافقتها لعقيدة السلف، وإنما وعندما جاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وفي عهده وقد حيكت ضده بعض المؤامرات وأتي بالسلطان وقالوا له هذا الرجل اخترع عقيدة جديدة، وفي الحقيقة هي عقيدة جديدة بالنسبة لهؤلاء المبتدعة، لأنهم لا يعرفون عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يعرفون إلا عقيدة المتكلمين. فراح يبين شيخ الإسلام ابن تيمية مدى مطابقة عقيدته لقول الله ورسوله واعتقاد الصحابة والتابعين. فكأن السلطان فهم ذلك، لأن السلطان ما عنده تعصب، أما هؤلاء القضاء والمشايخ فللأسف كان عندهم تعصب لما ألفوه من دراسة العقيدة، عقيدة المتكلمين. فراح السلطان يدافع عن شيخ الإسلام فيقول لهم: إذن هذا الرجل يعتقد عقيدة الإمام أحمد، يعني يقول لهم ما لكم وله، خلوا سبيله، إنما يعتقد عقيدة الإمام أحمد. فما رضي شيخ الإسلام وقال له: لا، أنا لا أعتقد عقيدة الإمام أحمد، أنا أعتقد عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها الإمام أحمد. بمعنى أن هذه العقيدة لم ينشئها الإمام أحمد، وإنما هو متبع فيها، وأنا لم أتبع الإمام أحمد، وإنما أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. يقول ابن تيمية رحمه الله: وإنما نعظم الإمام أحمد لموافقته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ملحظ في الحقيقة غير موجود عند أهل البدعة، غير موجود. ولذلك نحن نقول الآن إنما نعظم ابن تيمية بقدر موافقته للحق، لأنه وافق الحق، ولسنا نأخذ عقيدتنا منه إلا أن يكون ناقلا، ولا نعتقد عقيدته، بل نعتقد عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة التي يعتقدها ابن تيمية، التي يعتقدها غيره من العلماء قديما وحديثا، لكننا في الحقيقة نعلنها، أو نقول نعلن ما لا يستطيع أهل البدعة أن يعلنوا. فنقول: كل ما قاله مثلا على سبيل المثال ابن تيمية فيعرض على الكتاب والسنة، فما وافق الحق قبلناه، وما خالف الحق رددناه. نقول هذا بملء أفواهنا ومع انشراح صدورنا، ونقول للبدعي: هل تستطيع أن تقول مثل هذا؟ هل تستطيع أن تقول مثل هذا في شيوخك؟ هل تستطيع أن تقول مثل هذا في علمائك؟ في الحقيقة المتكلم لا يستطيع أن يقول هذا، بل يقول عكسه، يقول: القرآن والسنة يعرضان على علم الكلام، فالذي وافق علم الكلام قبلناه، والذي خالف علم الكلام رددناه. هكذا يقول بملء فيه. وهذا من أعظم الفروق بين السني والبدعي في الحقيقة. نعم. Di antara yang menjadi keistimewaan Ahlus Sunnati wal Jamaah, di antara yang menjadi keistimewaan Ahlus Sunnati wal Jamaah, bahwa akidah mereka bukan akidah buatan manusia. Akidah mereka bukan akidah buatan manusia, sebagaimana yang dilakukan oleh Ahlul Bid'ah dari kalangan Al-Mutakallimun, orang-orang yang mengedepankan akal dan mengedepankan ilmul kalam. Akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah itu dinukil dengan sanad sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinukil dengan sanad. Kita tahu bahwa hadis Rasulullah yang sebenarnya itu ada sanadnya dari fulan, dari fulan, dari fulan. Maka dalam masalah akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah juga seperti hadis. Sebagaimana hadis ada sanadnya, maka akidah juga ada sanadnya. Maka sebagaimana hadis ada yang sahih, ada yang tidak sahih, maka dalam masalah akidah juga demikian, ada yang sahih juga ada yang tidak sahih. Sekali lagi, ini sangat berbeda sekali dengan akidahnya ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah, mereka punya akidah, tapi akidah mereka adalah akidah buatan imam-imam mereka, yang mereka buat dengan pemikiran mereka, dengan keyakinan mereka sendiri, kemudian mereka menyangka bahwa akidah yang mereka buat itu sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perlu katakan dengan sangat bangga bahwa akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah akidah yang dinukil hingga ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui, ini penting apa yang disampaikan oleh Syekh Jalal hafizahullahu taala. Apabila ada seorang dai, ada seorang ustaz, ada seorang alim yang beliau menyampaikan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, yang menjelaskan secara terperinci akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, mungkin memperbaharui apa yang terjadi di masyarakat, karena akidah yang tersebar di masyarakat itu jauh daripada akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, maka jangan pernah kita punya pandangan, punya statement mereka membawa akidah baru. Tidak. Mungkin bagi sebagian orang Muhammad bin Abdul Wahhab membawa akidah baru. Mungkin sebagian orang mengatakan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala membawa akidah baru. Mungkin sebagian orang akan mengatakan Ibnu Taimiyah menyebarkan akidah baru. Tidak. Baru bagi mereka karena mereka tidak tahu akidah yang sebenarnya. Sebenarnya Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian Al-Imam Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan ulama-ulama yang lain, mereka tidak membawa akidah baru dari diri mereka sendiri, tidak. Tapi mereka membawa akidah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada umat, yang memang umat ketika itu tidak mengerti akidah yang sebenarnya, sehingga umat menyangka bahwa akidah yang dibawa Muhammad bin Abdul Wahhab, yang dibawa oleh Al-Albani, yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah rahimahumullahu taala adalah akidah yang baru. Sekali lagi, jangan sampai kita punya pandangan dan statement seperti itu. Akidah yang dibawa oleh Albani, akidah yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, akidah yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab-kitab mereka, kitab Albani punya kitab akidah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab punya kitab akidah, Ibnu Taimiyah juga punya kitab akidah yang sangat panjang, maka ini semua bukan akidah baru bagi mereka, tapi mereka membawa akidah tersebut dari ulama-ulamanya dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan cerita oleh beliau Syekh Jalal hafizahullahu taala bahwa ketika Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mendakwahkan akidah yang beliau pegang, yang itu merupakan akidah para sahabat dan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zamannya itu banyak sekali pertentangan, banyak orang-orang yang enggak suka dengan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala karena beliau memurnikan akidah yang ada di masyarakat sesuai dengan akidah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu banyak sekali pertentangan, banyak sekali orang-orang yang tidak suka dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Walhasil, Ibnu Taimiyah dibawa dan dipanggil oleh sultan, kemudian ditanya tentang keadaan Ibnu Taimiyah, ada apa sebenarnya dengan Ibnu Taimiyah, apa yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah sehingga banyak orang-orang yang tidak suka dengan Ibnu Taimiyah. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyampaikan apa yang beliau yakini, menyampaikan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah seperti ini, A, B, C, terang benderang. Maka sultan ketika itu adalah orang yang tidak ta'assub, orang yang tidak ta'assub, berbeda dengan para dai-dai yang hidup sezaman dengan akidah, sezaman dengan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Mereka ta'assub dengan orang-orang mutakallimun, mereka ta'assub dengan para ahlul bid'ah, sehingga karena sultannya adalah orang yang objektif, tidak ta'assub, tidak kanan dan tidak ke kiri, maka sultan mengatakan, "Lo, ini adalah akidahnya Imam Ahmad. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah persis seperti yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Maka lihat ini, kata Ibnu Taimiyah, sebuah pelajaran yang sangat berharga. Tidak, ini bukan akidahnya Imam Ahmad, tapi ini adalah akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di mana Imam Ahmad juga berjalan di atas akidah tersebut. Jadi Ibnu Taimiyah ingin meluruskan statement pandangan orang-orang bahwa yang dibawa oleh Imam Ahmad, yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah itu bukan akidahnya Imam Ahmad sendiri. Orang kalau mendengar, oh ini persis seperti akidahnya Imam Ahmad, maka kemungkinan akan muncul bahwa ini yang dibuat oleh Imam Ahmad. Tapi Ibnu Taimiyah meluruskan, tidak. Ini bukan akidahnya Imam Ahmad, tapi ini adalah akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Imam Ahmad berjalan di atas akidah tersebut. Maka ketika itu Sultan membela Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahkan beliau mengatakan kepada orang-orang ketika itu, "Khallu sabilahu," biarkan Imam Ibnu Taimiyah ini menyampaikan apa yang beliau yakini. Kemudian fenomena ini yang tidak dimiliki oleh ahlu al-bid'ah. Fenomena ini tidak dimiliki oleh ahlu al-bid'ah. Beliau, Syekh Jalal hafizahullahu ta'ala, beliau menyampaikan bahwa Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala memberikan pelajaran berharga. Bahwa kita tidak mengikuti Imam Ahmad. Kita tidak mengikuti imam-imam yang lain. Tapi kita mengikuti mereka karena mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mengikuti Imam Ahmad, kita tidak mengikuti Ibnu Taimiyah, kita tidak mengikuti imam-imam yang lain kecuali karena mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang tidak dimiliki oleh mereka. Kata Syekh Jalal, "Innama nahnu nu'azzimu Ibnu Taimiyah," kita ini mengagungkan dan membesarkan nama Ibnu Taimiyah karena Ibnu Taimiyah adalah orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti akidahnya Ibnu Taimiyah karena Ibnu Taimiyah juga mengikuti akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan, kullu ma qalahu matalan, setiap yang diucapkan oleh Ibnu Taimiyah, dan ini yang harus kita pegang. Ini prinsip yang harus kita pegang. Semua yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, apa saja yang keluar dari Ibnu Taimiyah, apa saja yang keluar dari Imam Ahmad, maka kewajiban kita adalah dilihat dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam hadis. Jika ucapan Ibnu Taimiyah sesuai dengan Al-Quran dan hadis, kita terima. Tapi kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka kita tolak. Kita terima dengan lapang dada dan kita pun tolak dengan lapang dada. Karena memang kita bukan mengikuti Ibnu Taimiyah. Kita mengikuti Al-Quran dan kita mengikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika Imam Ahmad ucapannya sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, maka kita terima. Jika ucapannya tidak sesuai dengan Al-Quran dan tidak sesuai dengan hadis, maka kita pun juga legowo untuk menolak ucapan Ibnu Taimiyah, dan sebagaimana kita juga menolak ucapan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dan kita katakan ucapan ini, prinsip ini kepada semua para ulama. Siapa saja. Jika ucapannya sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, kita terima. Jika tidak, kita tolak. Dan hal ini yang tidak bisa dikatakan oleh orang-orang ahlul bid'ah. Mereka tidak bisa mengatakan demikian. Bahkan sangat berbalik keadaannya 180 derajat. Kalau kita ahlu sunnati wal jamaah dengan sangat percaya semua yang diucapkan Ibnu Taimiyah harus ditimbang dengan Al-Quran dan sunnah. Jika sesuai kita terima, jika tidak kita tolak. Tapi berbeda dengan ahlul bid'ah al-mutakallimun. Mereka kebalikannya. Ucapan ulama-ulama mereka, ucapan ahlul bid'ah harus ditimbang dengan Al-Quran dan sunnah. Al-Quran dan sunnah yang harus ditimbang dengan ucapan mereka. Jika Al-Quran dan Sunnah tidak sesuai dengan ucapan ulama mereka, ahlul bid'ah, maka Al-Quran dan Sunnahnya yang dibuang. Tapi jika sesuai, maka Al-Quran dan Sunnahnya diambil. Maka ini yang menjadi perbedaan yang sangat mencolok antara kita ahlu sunnati wal jamaah dengan mereka al-mutakallimun. Maka kita tidaklah mengagungkan Ibnu Taimiyah karena Ibnu Taimiyah, kecuali karena Ibnu Taimiyah adalah orang yang mengagungkan Al-Qur'an dan Sunnah. يقول هنا ابن ابي حاتم سالت ابي وابا زرعه عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين. مذاهب جمع مذهب، هنا مذاهب باعتبار ذكر المسائل، يعني مسائل في اعتقاد أهل السنة والجماعة، وليس المقصود أن أهل السنة والجماعة عندهم مذاهب في العقيدة، مذهب كذا ومذهب كذا ومذهب كذا وكلها مذاهب صحيحة. والدليل على أن هذا هو المقصود أنهما لم يذكرا في هذه العقيدة كلها قولين أو ثلاثة في المسألة، ولكن ذكروا مسائل، ذكروا مسائل، مسائل العقيدة، ولكل مسألة من مسائل العقيدة اعتقادها الوحيد الذي كان يعتقده أهل السنة والجماعة. فإذا ليس المقصود من قوله مذاهب يعني أن أهل السنة والجماعة لهم مذاهب القولين والثلاثة في المسألة الواحدة، لا، فإن أهل السنة والجماعة ليس عندهم في المسألة إلا القول الواحد، هذا في الأصل، ولكن قوله مذاهب أهل السنة والجماعة يعني مسائل الاعتقاد، مسائل الاعتقاد، يعني ما هو مذهبهم في الإيمان، ما هو مذهبهم في زيادة الإيمان ونقصانه، ما هو مذهبهم في كلام الله، ما هو مذهبهم في صحابة رسول الله، هذا المقصود بقوله مذاهب أهل السنة والجماعة. واضح هذا؟ Sekarang kita mulai masuk pada apa yang disampaikan di dalam kitab ini, yaitu Aqidatul Raziyain. Kata Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, beliau mengatakan, aku bertanya kepada bapakku yang bernama Abu Hatim Ar-Razi, sebagaimana aku juga bertanya kepada Aba Zur'ah Ar-Razi tentang mazhab-mazhab Ahlus Sunnah di dalam pokok-pokok agama. Aku bertanya kepada bapakku dan kepada Abu Zur'ah tentang mazhab-mazhab Ahlus Sunnah dalam pokok-pokok agama. Beliau Syekh Jalal Hafizahullah Ta'ala menggarisbawahi statement atau ucapan mazhab-mazhab yang disampaikan oleh Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Yang dimaksud mazhab-mazhab di sini bukan berarti akidah Ahlus Sunnah itu beraneka ragam. Sebagaimana mazhab ini ada dua pendapat, mazhab ini ada tiga pendapat, dalam masalah ini di mazhab ini ada lima pendapat, tidak demikian. Tapi yang dimaksud oleh Ibnu Abi Hatim Ar-Razi dalam ucapannya, aku bertanya kepada bapakku, kepada Abu Zur'ah Ar-Razi tentang mazhab-mazhab Ahlus Sunnah, maksudnya adalah tentang permasalahan-permasalahan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena tidak mungkin masalah akidah itu berbeda. Tidak ada dalam masalah akidah dua pendapat. Dalam akidah ini dua pendapat di kalangan para ulama, akidah ini lima pendapat, tidak. Tapi dalam masalah akidah hanya ada satu pendapat saja. Jadi yang dimaksud mazhab di sini adalah permasalahan. Sebagai contoh biar jelas adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam meyakini tentang masalah iman bagaimana. Maksudnya mazhab adalah masalah. Contoh lagi, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait masalah iman itu naik dan iman itu turun bagaimana? Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bagaimana? Jadi mazhab yang dimaksud oleh Ibnu Abi Hatim Ar-Razi itu bukan sebagaimana yang kita fahami, tapi mazhab di situ adalah permasalahan-permasalahan di dalam al-aqidah. فقالا جميعا أدركنا العلماء، يعني علماءهم ومشايخهم في جميع الأمصار البلدان حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، لأن علماء الحديث مثل أبي زرع الرازي وأبي حاتم الرازي كانوا معروفين بالرحلة في طلب العلم، وبالتالي فقد أخذوا عن علماء الحجاز مكة والمدينة، عن علماء العراق الكوفة والكوفة والبصرة وبغداد وما حولها، عن علماء مصر والشام، وعن علماء اليمن، لأنهم رحلوا في طلب العلم. فقالوا أدركنا هؤلاء العلماء كلهم، وفي الحقيقة هذه هي الدنيا في ذلك العصر، لأن الإسلام لم يكن قد امتد إلى ما هو أبعد من ذلك. يعني حاضرة الإسلام وحاضنة الإسلام هي هذه البلدان المذكورة، فلا يوجد أصلا مسلمين غيرهم ممن يعني أخذوا العلم ونشطوا فيه وعرفوه وما شابه. وبالتالي كأنهما يقولان هذا ما أدركنا عليه علماء الإسلام قاطبة، ثم يذكران بعد ذلك العقائد مسألة مسألة. نعم. Ketika Ibn Abi Hatim Ar-Razi bertanya kepada bapaknya Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi tentang tadi yang telah disebutkan, maka beliau berdua menjawab tidaklah kami mendapati dari ulama-ulama di setiap penjuru dunia, baik itu di Hijaz atau di Irak atau di Mesir atau di Syam, mana itu, atau di Yaman. Kemudian Syekh Jalal Hafizahullah Ta'ala menjelaskan Hijaz, yang dimaksud Hijaz itu adalah Mekah dan Madinah, yang dimaksud Irak itu antara lain antara Kufah, Basrah dan Baghdad, kemudian Yaman, kemudian Syam, kemudian Mesir. Jadi Abu Hatim Ar-Razi kemudian Abu Zur'ah Ar-Razi, mereka berdua adalah ulama yang dikenal semangat di dalam menuntut ilmu, bahkan mereka melakukan perjalanan rihlah untuk menuntut ilmu, dan yang mereka datangi adalah lima tempat ini, Hijaz, lima negara ini, Hijaz, Irak, Yaman, Syam dan Mesir. Kenapa hanya lima saja? Karena memang di zaman itu Islam tersebar di lima hal ini, dan di lima negara ini banyak sekali para ulama, sehingga walaupun yang disebutkan hanya lima, itu secara tidak langsung memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa yang disampaikan oleh Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi terkait masalah aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah itu diambil dari semua ulama dunia ketika itu, karena memang Islam tersebar ketika itu baru di Hijaz, Irak, Yaman, Syam dan Mesir. Maka seakan-akan ini menjadi sampel bagi ulama seluruh dunia bahwa inilah akidah yang diambil oleh Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi. Al-mas'alah al-ula. Al-imanu qawlun wa 'amal. Yani uktub 'inda hadhihi al-mas'alah, al-mas'alah raqam 1. Al-imanu qawlun wa 'amal. Limadha yahtammu ابن أبي حاتم بذكر هذه المسألة ولا يذكر من المسائل إلا مسائل معدودة، في حين أن عقيدة أهل السنة والجماعة مسائل كثيرة، لكنه يذكر مسائل معدودة. أولها قول وعمل، الإيمان قول وعمل، المسألة الأولى. لماذا يذكر هذه المسألة؟ في الحقيقة هو لم يذكر هنا كل العقيدة، وإنما ذكر المسائل التي خالف فيها أهل البدع. يقول بقية المسائل على ما هي عليه، كما هي في القرآن والسنة. ولكن المسائل التي خالف فيها أهل البدع تحتاج إلى تأكيد، فلذلك ذكر هذه المسألة. طيب ما الذي خالف فيه أهل البدع؟ أهل البدع قالوا الإيمان المعرفة، ويقصدون بالمعرفة ما هو ضد الجهل، لأن المعرفة معرفتان، معرفة ضد الجهل ومعرفة ضدها الجهالة. المعرفة التي ضدها الجهل العلم المجرد، يعرف، وهذه في الحقيقة مشكلة. كيف نقول إن الإيمان هو المعرفة؟ إبليس ألم يكن يعرف؟ كان يعرف أن الله هو ربه، وهو قال ربي بما أغويتني، طيب المشركون كانوا يعرفون، هل هذا القول أن الإيمان هو المعرفة صحيح؟ لا، هناك من قال إن الإيمان هو التصديق، ليس هو المعرفة فقط، بل هي المعرفة مع التصديق، وقالوا الإيمان هو التصديق لأن الإيمان في اللغة هو التصديق. إلا أن هذه المسألة ليست مسألة لغوية، هذه مسألة عقائدية شرعية، والكلمات قد يكون لها معنى في اللغة ثم يصير لها معنى آخر في الشرع، مثل الصلاة، الصلاة معناها في اللغة الدعاء، ولكن الصلاة معناها في الشرع حينما نقول أقم الصلاة ليس معناها الدعاء، وإنما معناها الصلاة المعروفة. الزكاة لها معنى في اللغة، ولكن لها معنى خاص في الشرع، وكذلك الإيمان معناه في اللغة التصديق، ولكن معناه في الشرع ليس هو التصديق فحسب. لذلك ابن أبي حاتم مباشرة يقول الإيمان، يقول أدركنا العلماء يقولون إن الإيمان قول وعمل، معنى ذلك أن القول إيمان وأن العمل إيمان، ردا على المرجئة والخوارج. ما الدليل على أن الإيمان قول؟ قال تعالى قل آمنت، قل آمنت، وقال تعالى قولوا آمنا، فأمر الله تبارك وتعالى بأن نقول الإيمان، وأثنى سبحانه وتعالى على من قال الإيمان فقال يقولون آمنا، قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 60 أو 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أعلاها لا إله إلا الله، وهي قول، وهي قول. قل آمنا في سورة آل عمران، قل آمنا في سورة البقرة، قولوا آمنا. أعلاها لا إله إلا الله، ما الدليل على أن العمل إيمان؟ على أن الإيمان عمل، الحقيقة كثير. قوله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم وما يوضح هذا سبب النزول، فإن الآية بالإجماع عند أهل السنة والبدعة إجماع كتب التفسير أن سبب نزولها هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا بعد الهجرة، ثم نسخت القبلة إلى الكعبة، فتساءل الصحابة رضي الله عنهم قالوا هذه صلاتنا نحو الكعبة، فما بال صلاتنا نحو بيت المقدس؟ هل هي صلاة متقبلة أم لا؟ إذن يتساءلون عن الصلاة التي هي عمل. فأنزل الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، فسمى العمل إيمانا، فدل على أن العمل إيمان وأن الإيمان عمل. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله. وسئل عن أفضل الإيمان فأجاب بالعمل، بذكر العمل. وفي حديث أبي سعيد الخدري أيضا الذي ذكرناه قبل قليل قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وإماطة الأذى عن الطريق عمل، عمل الجوارح. فإذا السلف كانوا يعتقدون أن الإيمان قول وعمل، هل معنى ذلك أنهم لا يعتقدون أن الإيمان معرفة وتصديق؟ لا، هذا يعترفون به، ولكن ما يهمهم هو الذي فرط فيه أهل البدع. لأننا بالإجماع نقول إن الإيمان لا بد فيه من اعتقاد، والاعتقاد هو المعرفة والتصديق، فهذا أمر متفق عليه، لكن أهل البدعة يقتصرون عليه، فيأتي أهل السنة والجماعة فيقولون لا، هذا لا يكفي، بل لا بد من القول والعمل. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة، حينما يقول قول وعمل لا يعنون أن الإيمان ليس اعتقادا، بل هو اعتقاد، لكن لأن الناس كلهم يقولون إن الإيمان اعتقاد، فهم يذكرون ما غفل عنه الناس أو ما خالفه الناس، فيقولون بل وعمل وقول. ولذلك تجد بعض أهل السنة يقول الإيمان قول وعمل، وتجدهم أحيانا يقول الإيمان اعتقاد وقول وعمل. والحقيقة لا خلاف بين هذا وهذا، ولكن هذا له ملحظ معين وهذا له ملحظ آخر. نعم. Masalah yang pertama terkait masalah akidah yang disebutkan oleh Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi dari para ulama-ulama yang mereka berdua ambil dari Hijaz, Irak, Yaman, Syam dan Mesir, bahwa iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, Syekh Jalal menyebutkan bahwa sebenarnya permasalahan-permasalahan akidah itu banyak sekali. Permasalahan akidah itu banyak sekali. Namun kenapa Ibnu Abi Hatim menyebutkan yang pertama adalah iman adalah qaul wa amal, tidak menyebutkan berbagai macam akidah-akidah yang lain? Yang sebenarnya akidah itu banyak, permasalahan akidah itu banyak. Karena apa yang akan disampaikan oleh Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi yang dinukil oleh anak Abu Hatim Ar-Razi, Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, adalah akidah yang diselisihi oleh ahlul bid'ah ketika itu. yang tidak dipermasalahkan oleh ahlul bid'ah enggak dibahas sama beliau dalam kitab ini. Jadi yang dibahas dalam kitab ini adalah apa yang diselisihi oleh ahlul bid'ah, oleh ahlul mutakallimin, oleh orang-orang al-mutakallimin. Adapun yang tidak diselisihi maka tidak dibahas karena itu sesuai dengan apa yang mereka yakini. Jadi yang dibahas adalah apa yang diselisihi oleh para ahlul bid'ah sehingga butuh untuk dijelaskan lebih detail, butuh untuk ditekankan kembali bahwa seperti ini akidah yang benar, bukan seperti apa yang kalian yakini. Ahlul bid'ah, kenapa Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan permasalahan akidah yang pertama adalah iman itu ucapan dan perbuatan? Kenapa demikian? Karena ahlul bid'ah, orang-orang mutakallimun, mereka meyakini iman itu hanya sekedar pengetahuan saja. Kalau sudah tahu, ya sudah beriman. Gitu. Jadi iman itu menurut ahlul bid'ah adalah sekedar ma'rifah, pengetahuan. Ma'rifah itu artinya ziddul jahal, lawannya daripada kebodohan. Lawannya kebodohan, ya tahu. Jadi menurut ahlul bid'ah, iman itu hanya tahu aja. Kalau seperti ini bahaya sekali. Iblis tahu bahwasanya Allah adalah Tuhannya. Apakah dikatakan iblis beriman? Tentu tidak. Bahkan iblis mengatakan, Rabbi bima aghwaitani. Iblis mengatakan, wahai Tuhanku. Berarti sangat jelas iblis itu tahu bahwa Allah adalah Tuhannya. Wahai Tuhanku, sebagaimana engkau sesatkan aku. Ini pengakuan iblis bahwasanya Allah adalah Tuhannya. Maka ini menunjukkan bahwa iman itu bukan hanya sekedar tahu. Seperti halnya kalau iman itu hanya sekedar tahu, maka orang-orang musyrikin mereka beriman. Mereka tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan mereka dan sebagainya. Maka iman hanya sekedar pengetahuan, maka ini tidaklah benar. Dan ini yang disebarkan oleh ahlul bid'ah ketika itu, yang kemudian Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi ingin menyampaikan bahwa iman itu bukan hanya sekedar ma'rifah. Iman itu qaul wa amal. Ada sebagian orang sezaman dengan beliau berdua menyampaikan bahwa iman adalah bukan sekedar ma'rifah saja. Iman itu bukan sekedar tahu aja. Tapi iman adalah tahu plus tasdiq, pembenaran. Jadi bukan hanya tahu, sekedar tahu tidak, tapi iman adalah ma'rifah wa tasdiq, tahu dan pembenaran, yakin. Apakah ini salah? Tidak salah. Benar. Iman itu tahu dan pembenaran betul jika dilihat dari sisi pengertian iman secara bahasa. Tidak semua istilah dalam syariat itu bisa diambil dari sisi bahasa saja. Karena bisa jadi kalau dilihat dari sisi bahasa seperti ini, tapi nanti kalau dilihat pengertiannya dari sisi syariat berbeda jauh. Contohnya sholat. Sholat itu secara bahasa artinya doa. Maka apakah kita bisa artikan ketika Allah berfirman, aqimis sholah, dirikanlah sholat, maksudnya kita berdoa? Tentu beda. Sholat secara bahasa artinya doa. Sholat secara istilah ada pengertian sendiri. Apa itu? Ya seperti mana, sebagaimana yang kita lakukan sholat seperti itu. Dari takbir sampai salam. Maka sebagaimana iman seperti sholat. Ada pengertian secara bahasa, ada pengertian secara istilah. Tidak cukup kita mengambil pengertian dari bahasa saja. Tapi kita harus lihat pengertian dari sisi syariat. Seperti halnya zakat. Zakat punya pengertian secara bahasa. Zakat juga punya pengertian secara istilah, secara syariat. Maka tidak bisa kita hanya mengambil pengertian zakat dari bahasa saja. Tidak bisa kita mengambil sholat dari bahasa saja. Tapi kita harus lihat bagaimana pengertian syariatnya, pengertian dari sisi syariatnya. Masalah sholat seperti itu, masalah zakat seperti itu, masalah iman juga sama. Kita tidak mengatakan iman itu, ma'rifah, tasdik itu salah. Benar, cuman ini benar dari sisi bahasa. Oleh karena itu, iman sekali lagi bukan hanya sekedar ma'rifah, bukan hanya sekedar tasdik saja. Tapi iman adalah qaulun wa amal. Ucapan itu ya iman, amalan ya iman. Sebagaimana ucapan adalah iman, iman adalah ucapan. amalan adalah iman, iman adalah amalan. Ini pembahasan ini, pembahasan bahwasanya iman adalah ucapan, iman adalah perbuatan, bukan hanya sekedar i'tiqad, bukan hanya sekedar keyakinan saja, bukan hanya sekedar pengetahuan saja. Ini sebagai bantahan kepada kelompok Murji'ah dan kelompok Khawarij. Mana dalil yang menunjukkan bahwa iman itu adalah ucapan? Dalilnya banyak dalam surat Ali Imran, dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Qul amantu." Katakanlah aku beriman. Ini perintah Allah untuk kita mengatakan bahwa kita beriman. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Qulu amanna." Ucapkanlah kalian kami telah beriman. Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk mengucapkan tentang masalah iman. Maka di sini menunjukkan bahwa iman adalah ucapan, ucapan adalah iman. Bahkan Allah memuji orang-orang yang mengatakan mereka telah beriman. Allah berfirman dalam Al-Quran, yaquluna amanna. Mereka mengatakan kami telah beriman. Qalu amanna billahi washhad bi anna muslimun. Mereka mengatakan kami telah beriman kepada Allah dan persaksikanlah bahwasanya kami adalah orang-orang muslim. Maka ini Allah memuji orang-orang yang mengatakan dengan lisannya bahwa mereka telah beriman kepada Allah. Ini dari Al-Quran. Adapun dari hadis Rasulullah bahwasanya iman adalah ucapan, adalah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri marfu', yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah menyampaikan iman itu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. Iman itu ada 70 sekian cabang. Lihat ini. Rasulullah SAW menyampaikan setelah iman itu 70 sekian cabang, beliau menyampaikan a'laha la ilaha illallah. Yang cabang paling tinggi adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah itu ucapan atau bukan? Ucapan. La ilaha illallah ucapan. Maka ini menunjukkan bahwa iman adalah ucapan, hadis ini. Maka ini menunjukkan bahwa ucapan adalah iman, sebagaimana iman itu adalah ucapan. Kemudian kita lihat dalil bahwasanya amal adalah iman dan iman adalah amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Maka nallahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Perhatikan ini. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Allah sebutkan di sini, Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Semua ahlu tafsir, ahlu sunnah atau ahlul bid'ah, semua ijma, semuanya sepakat. Sebab turunnya ayat ini adalah berkaitan tentang pindahnya kiblat kaum muslimin di zaman Rasulullah. Kita tahu bahwa sebelum kiblat Rasulullah menuju Ka'bah, maka mereka kiblatnya ke arah Baitul Maqdis. Ketika Allah perintahkan Rasulullah SAW untuk pindah kiblatnya dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah yang ada di Mekah, maka para sahabat bertanya, kalau kita kiblatnya pindah, sholatnya madep ke arah Ka'bah, lalu gimana sholat kita yang dulu yang menghadap ke arah Baitul Maqdis, diterima atau tidak? Ternyata kiblatnya disuruh pindah ke arah Ka'bah. Lalu bagaimana dengan sholat kita yang dulu yang kita kiblatnya ke arah Baitul Maqdis? Apakah sholat kita itu diterima atau tidak? Allah turunkan ayat ini ketika para sahabat bertanya, apakah sholat kita yang dulu menghadap Baitul Maqdis diterima atau tidak? Allah jawab dengan ayat ini, maka nallahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Para ulama tafsir sepakat bahwa yang dimaksud iman adalah sholat. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, artinya Allah tidak akan menyia-nyiakan sholat kalian. Yang dulu kalian sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis tidak akan mungkin sia-sia di sisi Allah. Maka ini menunjukkan, lihat bagaimana Allah memberikan nama sholat sebagai iman. Maka iman adalah amal dan amal itu adalah iman. Dan hadis Abu Sa'id Al-Khudri tadi juga menyebutkan bahwa iman itu juga adalah amal. Setelah Nabi Muhammad menyampaikan a'laha la ilaha illallah, cabang iman tertinggi adalah la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adza anit tariq, dan cabang iman yang paling rendah, cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini perbuatan atau perbuatan? Perbuatan. Ngambil gangguan, diambil, dibuang. Ini perbuatan, ini amal. Dan Nabi Muhammad memasukkan dan mengkategorikan amal seperti ini sebagai cabang daripada iman. Maka ini menunjukkan bahwa iman adalah ucapan dan iman adalah perbuatan. Para salaf, mereka meyakini bahwa iman itu ma'rifah, iya. Iman itu tasdik, iya. Iman itu keyakinan, iya. Tapi tidak sampai sini. Tapi para ulama salaf, mereka meyakini iman itu adalah keyakinan, iman itu adalah ucapan, dan iman itu adalah perbuatan. Tidak cukup dengan keyakinan saja. Masalah kedua, wa biha nakhtim. ترجم حتى يستريح. نعم. أولا الأول. Kemudian yang kedua, permasalahan yang kedua, ini beliau perintah saya untuk segera menerjemahkan biar antumnya semangat lagi. أن الإيمان يزيد وينقص. Permasalahan yang kedua terkait masalah akidah adalah iman itu bertambah dan iman itu berkurang. بأي شيء يزيد وينقص؟ الجواب بالعمل. بالعمل الصالح يزيد وبالعمل السيء ينقص أو بترك العمل الصالح. Dengan apa iman itu bertambah? Dengan apa iman itu bisa berkurang? Jawabannya, bertambah iman itu dengan beramal, dengan ketaatan kepada Allah, dengan mengamalkan amal soleh. Dan bagaimana iman itu turun? Ya, dengan meninggalkan amal soleh atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. ما الدليل على أنه يزيد؟ قوله سبحانه وتعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هذا نص. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قوله نعم. Apa dalil yang menunjukkan bahwa iman itu bisa naik, bisa bertambah adalah firman Allah liyazdadu imana ma'a imanihim, agar bertambah iman mereka di atas keimanan mereka. Qawluhu subhanahu wa ta'ala innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa iman itu bertambah adalah firman Allah, sesungguhnya mereka adalah pemuda. Innahum fityatun amanu birabbihim. Mereka adalah pemuda yang mereka beriman kepada Tuhan mereka. Kemudian Allah tambahkan petunjuk dan keimanan kepada mereka. Qawluhu subhanahu wa ta'ala faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana. Yani hadha qawl al-musyrikin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim fi awakhir surati at-taubah. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول يعني من المشركين من يقول أو المنافقين أيكم زادته هذه إيمانا ينكرون حصول الزيادة زيادة الإيمان بهذه الآيات. قال الله تبارك وتعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di akhir-akhir surat At-Taubah tentang keadaan orang-orang munafik, orang-orang musyrikin. Ketika turun ayat kepada mereka, mereka mengejek, siapakah di antara kalian yang bertambah imannya? Mereka mengingkari bahwa dengan turunnya ayat Al-Qur'an itu bisa bertambah iman mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan, adapun orang-orang yang beriman, maka bertambahlah iman mereka. Adapun orang-orang yang di hatinya ada penyakit, maka bertambahlah kotor di atas kekotoran yang sudah ada dalam hati mereka. Qawluhu subhanahu wa ta'ala innamal mu'minun alladhina idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dalil yang lain yang menunjukkan iman itu naik adalah Allah mensifati orang mukmin. Sesungguhnya orang-orang mukminun adalah mereka yang apabila disampaikan kepada mereka, dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, zadadhum imana, bertambah pula iman mereka kepada Allah. Ahlus sunnati wal jamaah la yaquluna syai'an min 'indihim. Ahlus sunnati wal jamaah tidak pernah mengatakan dari diri mereka sendiri. وَإِنَّمَا يَقُولُونَ بِمَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ. Tapi ahlu sunnah berbicara sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. نقول لأهل البدعة أين تذهبون بهذه الآيات؟ كيف تقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص؟ أين تذهبون بهذه الآيات؟ ماذا تفعلون بها؟ Maka kita sampaikan, kita tanya kepada ahlul bid'ah, mau kalian bawa kemana ini ayat-ayat yang barusan kita baca, yang menunjukkan iman itu bertambah? Kok kalian punya statement, punya keyakinan iman itu enggak bertambah? Kemana kalian mau pergi dari ayat-ayat yang seperti ini? Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu bisarihil kalam, liyazdadu imanan, zadathum imanan, zidnahum huda. Aina nadhhabu bihadhil ayat? Allah berfirman dalam Al-Quran jelas, sangat jelas sekali, bertambah iman mereka, bertambah iman mereka, agar bertambah iman mereka. Ada istilah, ada lafal tambah. Jelas bahwa iman itu bisa bertambah. Lalu mau kita kemanakan ayat-ayat seperti ini? Amma 'anil naqs, hal iman yanqus? Fad-dalil. Awalan, anna إذا أن الإيمان إذا كان يقبل الزيادة فهو يقبل النقص، لأن هذه قاعدة، كل شيء يقبل الزيادة فهو يقبل النقص. Kemudian sekarang kita bicara tentang dalilnya iman itu bisa berkurang. Mana dalilnya? Dalilnya adalah sebuah kaidah bahwa setiap yang bertambah pasti ada berkurang. Tidak mungkin tambah terus dan tidak berkurang. Jadi setiap yang bertambah pasti berkurang. Sebagaimana iman itu bertambah, maka iman itu juga bisa berkurang. الدليل الثاني أننا نقول الدليل الثاني نقول هل الإيمان يزيد؟ نعم ثبت بالأدلة أنه يزيد. فالسؤال الآن فكيف كان قبل الزيادة؟ لا جواب إلا أنه كان ناقصا. Kemudian yang kedua. Oke, dalil tentang masalah iman itu bertambah sabit ada dalam Al-Quran. Lalu bagaimana tentang iman itu berkurang? Jawabannya adalah sebelum iman itu bertambah, bagaimana keadaan iman itu? Sebelum iman itu bertambah, gimana keadaan iman itu? Tentu jawabannya berkurang. Akhirnya dengan mendengar ayat Allah, dia bertambah. Dalil salis, qawluhu subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minun, di akhir surat Al-Hujurat. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا والريب الشك ولا شك في أن الشك إذا ورد على الإيمان فهو ينقصه فقد أثبت لهم الإيمان فقال آمنوا بالله ورسوله ثم قال لم يرتابوا أي لم يشكوا والشك الوارد على الإيمان لا شك أنه ينقصه. Dalil yang ketiga tentang iman itu bisa berkurang adalah apa yang Allah firmankan di akhir surat Al-Hujurat. Allah berfirman, mereka beriman kepada Allah dan mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsumma lam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu. Mereka beriman kemudian mereka tidak ragu. Ragu, sebagaimana kita tahu, ragu, keraguan itu jika nempel di keimanan, maka akan mengurangi kadar keimanan tersebut. والدليل الرابع قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فأثبت للإيمان الضعف فإذا كان الإيمان يضعف بالتغيير بالقلب فهو يقوى بالتغيير باللسان ويقوى أكثر وأكثر عند التغيير باليد فهو إذن يزيد وينقص. Kemudian dalil yang keempat yang menunjukkan iman itu bisa berkurang adalah sabda Rasulullah SAW tentang perintah untuk mengingkari kemungkaran. Siapa yang enggak bisa dengan tangan maka ingkarilah dengan lisan. Siapa yang tidak bisa dengan lisan maka ingkarilah dengan hati, dan itu adalah selemah-lemah iman. Jadi pengingkaran dengan hati menunjukkan imannya lemah, dan iman lemah jika dengan hati mengingkarinya maka iman lemah. Maka iman itu bisa kuat jika mengingkarinya dengan lisan, dan jika dengan tangan maka tentu ini menjadi semakin kuat. Ini menunjukkan bahwa iman itu kadang bisa naik dan juga kadang bisa turun. ما الذي يترتب على قول أهل السنة إن الإيمان يزيد وينقص؟ Kemudian kita bicara iman itu naik, iman itu turun, apa sih manfaatnya? Ada apa di balik itu semuanya? ترتب عليه الحكم على مرتكب الكبيرة. نعم. Ada sesuatu yang penting ketika kita bicara iman itu bertambah dan iman itu berkurang, karena ada hukum bagi orang yang mengerjakan dosa besar. Bagaimana hukumnya? Hinama qalu innal iman yanqus. Hah? Tayib, idza fa'ala al-insanu al-kabira, al-mu'min, rajul mu'min wa fa'ala adh-dhanb al-kabira, hal yakfur? لا يكفر. هل يبقى مؤمنا كامل الإيمان؟ أيضا لا. إذن ما الذي يحصل؟ فقط بكل سهولة ويسر ينقص إيمانه. نعم. Sebagai contoh, ada orang yang melakukan dosa besar. Ini melakukan dosa besar. Bagaimana keadaannya ketika orang itu berdosa atau melakukan dosa besar? Orang ini orang yang beriman. Ketika dia melakukan dosa besar, maka apakah kita katakan dia kufur? Jawabannya tidak. Kemudian apakah kita juga katakan dia orang yang beriman yang masih murni imannya karena dia melakukan dosa besar? Maka tentu jawabannya tidak. Lalu bagaimana? Ya, kita jawab dengan sangat gampang karena kita punya kaidah tadi. Dia beriman, tapi karena dia melakukan dosa besar, imannya berkurang. Khilaf ahli bid'ah. أهل البدع الذين لم يقولوا إن الإيمان يزيد وينقص أصبحت عندهم مشكلة. Berbeda dengan ahlul bid'ah yang mereka tidak punya keyakinan iman itu bisa naik, iman itu bisa turun. Ketika masalah seperti ini, maka ada permasalahan yang besar bagi mereka. الخوارج والمرجئة يقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. Kelompok khawarij dan murji'ah, mereka tidak punya keyakinan bahwa iman itu bisa naik dan bisa turun. Ayyuhal khawarij, idza irtakaba al-muslimu al-kabira, madha yahsul 'indahu? La yanqusu imanuhu. Madha yahsul? Qalu yadhhabu imanuhu kulluhu, li'anna al-iman la yaqbal an-nuqsan. Kelompok khawarij, mereka tidak meyakini iman itu bisa berkurang. Maka ketika ada orang yang melakukan dosa besar, bagi kelompok khawarij langsung divonis dia telah kufur keluar dari Islam. Karena mereka tidak punya keyakinan iman itu bisa berkurang. Iman itu satu gelondongan, satu paket. Jika hilang, hilang semuanya. Maka orang khawarij seperti ini, kalau ada orang berdosa besar, langsung hilang semua imannya dan keluar kufur dari agama Islam. Dan qalu al-iman la yaqbal an-nuqsan. فَإِذَا ذَهَبَ بَعْضُهُ ذَهَبَ كُلُّهُ لَنُّ لَا يَقْبُلُ النُّقْصَانِ. Orang khawarij tadi tidak menerima bahwa iman itu bisa berkurang. Tidak punya keyakinan iman itu bisa berkurang. Jadi kalau ada orang yang berdosa besar, imannya keluar sedikit, maka itu artinya semua imannya hilang karena tidak bisa berkurang. طيب أيها المرجئة إذا السؤال الآن موجه للفريق الآخر للمرجئة إذا فعل الكبيرة ماذا يحصل له؟ Kemudian kita katakan kepada orang murji'ah, bagaimana kalau ada orang yang melakukan dosa besar? Bagaimana kondisi orang tersebut? قالوا الإيمان لا يقبل النقصان. فإذا كان لا يقبل النقصان يبقى الإيمان كاملا. يبقى إيمان مرتكب الكبيرة كاملا. Dan ini berkebalikan dengan khawarij. Kalau murji'ah seperti khawarij meyakini bahwa iman itu tidak bisa berkurang. Kalau khawarij tadi langsung keluar kufur, tapi kalau murji'ah menilai, memvonis orang yang melakukan dosa besar karena imannya enggak bisa turun, akhirnya mereka mengatakan ya orang yang melakukan dosa besar masih sempurna imannya, enggak berkurang sedikit pun. Fal khawarij hakamu ala murtakib al-kabira bi annahu kafir, mithl iblis. والمرجئة حكموا على مرتكب الكبيرة بأنه مؤمن كإيمان أبي بكر الصديق ومنشأ الضلال شيء واحد عند هؤلاء الخوارج في أقصى اليمين وهؤلاء المرجئة في أقصى اليسار أنهما جميعا قالا إن الإيمان لا ينقص. شوف هذا يدل على عظيم مكر الله تبارك وتعالى بمن خالف كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى إن الفرقتين الضالتين واحدة في أقصى اليمين وواحدة في أقصى اليسار كل واحدة تقول كلاما عكس الأخرى وقد نشأ الخلاف عندهما باتفاقهما على مسألة وهما لأنهما اتفقا على أنه لا ينقص. إذن من تخيل أو توهم أنه بمجرد عقله يستطيع أن ينشئ عقيدة فهو لا أستطيع أن أقول واهما بل هو غارق في الوهم في الحقيقة، ولا عصمة إلا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. Lihat ini. Ketika mereka meyakini bahwa iman itu tidak bisa berkurang, maka mereka orang Khawarij memvonis orang yang melakukan dosa besar hilang imannya secara total. Kondisinya otomatis seperti iblis. Orang yang salah satu, melakukan satu dosa besar, bagi kelompok Khawarij itu kufur, keluar dari Islam dan kondisinya seperti iblis. Kelompok Khawarij. Berbeda dengan kelompok Murji'ah. Sama-sama punya keyakinan iman itu enggak bisa berkurang, tapi kalau orang Murji'ah ketika memvonis, menilai orang yang melakukan satu dosa atau melakukan sebuah dosa besar, maka mereka meyakini iman yang enggak hilang sama sekali, imannya masih utuh. Iman mereka seperti iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Lihat, sangat jauh sekali. Yang satu sangat jauh ke kanan, yang satu sangat jauh ke kiri. Padahal keyakinan mereka sama. Apa namanya, kalau dikerucutkan, kenapa yang satu ekstrim kanan, yang satu ekstrim kiri, sebenarnya keyakinan mereka satu. Yaitu mereka meyakini iman itu tidak bisa berkurang. Ternyata menghasilkan sebuah pemahaman yang sangat keliru sekali. Maka ini menunjukkan siapa yang jauh dari Al-Quran dan siapa yang jauh dari hadis Rasulullah SAW, maka dia akan tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh sekali. Maka orang yang seperti ini, orang yang membangun akidahnya dengan hanya dengan akal saja, maka dia tidak akan mungkin bisa selamat, bahkan dia akan tenggelam dengan kesesatannya. ومما يدل على أن هذا المذهب صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه رجل عصى الله من المسلمين لا يأمره بإعادة الدخول في الإسلام، وبنفس الوقت لا يقول له إن هذا العمل لن يضرك، ولكن كان يقول يأمره بالتوبة والاستغفار. فهذا يدل على أنه بارتكابه الكبيرة لا يكفر فيؤمر بإعادة الإسلام، ولا يبقى كامل الإيمان فلا يؤمر بشيء، ولكن ينقص إيمانه فيؤمر بالتوبة والاستغفار وكثرة الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. Kemudian yang sangat jelas lagi, ketika ada seorang yang melakukan dosa di zaman Nabi Muhammad SAW, kemudian didatangkan kepada Nabi Muhammad dan dia bermaksiat kepada Allah, melakukan sebuah dosa, Nabi Muhammad SAW tidak memerintahkan dia untuk mengucapkan syahadat kembali. Tidak diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk masuk Islam lagi. Terus apakah ditinggalkan begitu saja sama Rasulullah? Tidak. Apakah perbuatan dosanya itu tidak memudaratkan imannya? Rasulullah tidak diam saja. Rasulullah sebagaimana tidak memerintahkan dia untuk mengulangi Islamnya atau kembali masuk Islam lagi karena perbuatannya, dan Rasulullah juga tidak diam saja, tapi Rasulullah perintahkan dia untuk taubat dan istighfar. Maka ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan dosa besar itu tidak kufur, dan orang yang melakukan dosa juga tidak sempurna imannya. Nabi Muhammad tidak perintahkan untuk masuk Islam lagi, dan Nabi Muhammad juga perintahkan dia untuk bertaubat, yang menunjukkan bahwa imannya berkurang. Fi hadzal qadr kifayah wa a'tadziru ilaikum annana qad atalna al majlis fi yawmina hadha lakin li ajli al muqaddimat wa li ajli an nadkhula fi sulb al kitab lakin i'tibaran min dars ghadan inshaallah tabarak wa ta'ala سوف يتوقف درسنا مع تمام شروق الشمس، يعني بعد ارتفاع الشمس قيد رمح أو رمحين، حتى يتسنى لنا أن نصلي الضحى ثم نرجع. ما أدري في أي ساعة تطلع الشمس، أنا حاولت أن أنتبه هناك غير موجود، لكن أتوقع أنه في السادسة والربع تقريبا ايوه يعني مجلسنا سيبقى الى الثالثه والربع ان شاء الله تبارك وتعالى. اعتذر اليكم على الاطاله مره اخرى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. Kemudian beliau minta maaf sekali karena pada kesempatan pertama ini beliau cukup panjang menjelaskan, sampai lumayan panjang ini penjelasan beliau, tapi tujuan beliau cukup panjang dalam menjelaskan di pertemuan pertama sebagai mukaddimah agar kita bisa faham untuk memasuki inti daripada kitab tersebut. Insyaallah pada pertemuan besok dan selanjutnya beliau akan mencoba dengan maksimal untuk selesai ketika 10 menit setelah syuruq. Beliau tadi lihat di jam kok enggak ada waktu menunjukkan syuruknya, maka kurang lebih insyaallah mulai besok selesai kurang lebih jam 6 lebih 10 atau jam 6 lebih 1/4 kurang lebih. Wallahu taala a'la wa alam, ini yang bisa beliau sampaikan dan ini yang bisa saya sampaikan selaku mutarjim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan saya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.